السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang mudah-mudahan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembacaan kitab Matan Abi Syuja' atau Matnul Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibnul Husain Ibnul Ahmad Al-Isfahani Al-Syafi'i Rahimahullahu ta'ala. Masih di dalam Kitabul Buyu', pasal yang akan kita bahas hari ini adalah Faslun fil waqfi. Faslun fil waqfi. Tentunya para pemirsa di rumah pernah mendengar kata wakaf, ya. Ada sebagian kaum muslimin yang mewakafkan sebidang tanah untuk dibangun masjid misalnya. Atau ada yang mewakafkan bangunan untuk anak yatim. Ada pula yang mewakafkan buku. Ada yang mewakafkan Al-Quran. Ada yang mewakafkan sumur dan lain sebagainya. Artinya bahwa wakaf sudah menjadi satu kata yang umum digunakan di masyarakat kita. Kalau kita tinjau dari sisi bahasa, disebutkan bahwa al-waqfu lugatan al-habsu. Wakaf secara bahasa artinya al-habsu, menahan. Ya, jadi pokoknya ditahan, barangnya ditahan, yang digunakan adalah manfaatnya. Artinya ditahan, ya tidak bisa dijual misalnya. Tanah ini diwakafkan, artinya ditahan asalnya, sehingga tidak bisa dijual atau dialihkan. Kemudian manfaatnya diambil, digunakan sebagai tempat untuk beribadah. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi beliau berkata yang dimaksud dengan al-waqfu dalam pembahasan fikih, habsu malin yumkinul intifa'u bihi, yaitu menahan harta yang mungkin untuk dimanfaatkan, ma'a baqai ainihi, ya, disertai dengan tetapnya barang tersebut. Jadi kita tahan barangnya, ya, setelah itu dimanfaatkan itu barang, ya, atau bangunan atau tanah, kita tahan itu sesuatu yang diwakafkan, kemudian kita manfaatkan barang wakaf tersebut, ma'a baqai ainihi, disertai dengan tetapnya barang tersebut. Artinya barangnya tidak habis ketika dimanfaatkan. Ala masrafin mubahin mawjudin, atas apa namanya, sesuatu yang sifatnya mubah, ya, dan sesuatu yang sifatnya ada, ya. Masrafin mubahin mawjudin. Adapun dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 92. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kepada kebaikan yang sebenarnya sampai kalian menginfakkan dari apa-apa yang kalian sukai. Lan tanalul birra hatta hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai ya kepada kebaikan yang hakiki, yang sebenarnya, sampai kalian, kata Allah, bisa menginfakkan apa-apa yang kalian cintai. Dikatakan di sini, fa inna Aba Talhah. Ketika ayat ini turun, sesungguhnya Abu Talhah badara ila waqfi ahabbi amwalihi ilaih. Abu Talhah bersegera mewakafkan harta yang paling beliau cintai. Lalu Nabi aqarrahu. Aqarrahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membenarkan apa yang dilakukan oleh Abu Talhah. Bahkan Nabi memujinya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ini dari sisi definisi dan dari sisi pendalilan, ya. Dalilnya Quran, tapi dia dikuatkan dengan aplikasi yang pernah terjadi pada masa Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi wakaf artinya menahan secara bahasa, ya. Adapun secara istilah adalah, kata beliau, habsu malin yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi 'ala masrafin mubah. Yaitu menahan harta yang mungkin untuk dimanfaatkan disertai dengan barangnya masih ada, artinya tidak hilang ketika dimanfaatkan atas masrof tujuan-tujuan yang sifatnya mubah. Walaupun para ulama, sebagian ulama membatasi wakaf pada yang sifatnya khair, ala masrafin khair. Tapi kalau di sini beliau ala masraf mubah, ya, dalam tujuan-tujuan yang mubah, ya, bukan tujuan yang haram. Di sini dikatakan, begitupun di antara dalil yang menunjukkan disyariatkannya wakaf adalah sebuah hadis yang sahih, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam sudah meninggal, maka terputuslah amal-amalnya kecuali tiga. Ini hadis yang sangat populer. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Ini yang dimaksud dengan wakaf, shadaqatun jariyah, sedekah yang terus mengalir, artinya manfaatnya tidak habis, baik itu tanah, bangunan, sumur, kitab, Al-Quran, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Jadi kita pernah mengajarkan satu ilmu, kemudian ilmu itu diamalkan oleh manusia, maka kita akan mendapatkan pahalanya, walaupun kita sudah meninggal, sudah wafat. Yang ketiga adalah awwaladun salihun yad'ulahu. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya. Wassadaqatul jariyah mahmulatun alal waqf. Dan para ulama memahami sadaqatul jariyah adalah wakaf. Lalu dikatakan di sini, wal waqfu jaizun bi thalathati syara'it. Wakaf itu jaiz, dia sifatnya boleh dengan tiga syarat. Ya, di sini Syekh Majid Al-Hamawi berkata, dia boleh dilakukan min mukallaf, dari seorang mukallaf. Jadi yang melakukan wakaf adalah mukallaf. Tentunya mukallaf adalah muslim, balig, dan berakal. Itu mukallaf. Mukhtar, yang dia melakukannya dengan sukarela, bukan mukroh, tidak dipaksa. Ahli tabarru' malikun lil mauquf bisighah. Dan dia adalah orang yang memang diperbolehkan untuk melakukan transaksi dan wakaf atas sesuatu yang dia miliki dengan sighah. Tentunya dengan ucapan, misalnya saya mewakafkan ini kepada fulan-fulan, atau saya wakafkan ini kepada orang-orang fakir, saya wakafkan ini kepada kaum muslimin, dan lain sebagainya. Syarat yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, an yakuna mimma yuntafa'u bihi ma'baqai aynihi. Wakaf itu haruslah atas sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Artinya sesuatu yang mubahul intifa', dimanfaatkan dalam hukum yang mubah untuk dimanfaatkan. Oleh karenanya para ulama mengatakan tidak ada istilah wakaf alat-alat musik misalnya. Ya, sebagaimana dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib dikatakan tidak boleh mewakafkan ahlatul lahwi, alat-alat musik. Karena la yajuz al-intifa'u bih, tidak boleh kita memanfaatkannya. Ya, jadi harus dalam perkara-perkara yang sifatnya mubah, jaiz dalam perkara yang boleh. Ya, jadi wakaf itu syarat yang pertama, ayyakuna mimma yuntafa'u bih ma'a baqai aynihi. Haruslah dari satu barang yang boleh dimanfaatkan, bisa dimanfaatkan, dan disertai dengan tetapnya barang tersebut. Jadi walaupun barangnya dimanfaatkan, dipakai, dia tidak habis. Ya tadi seperti bangunan, kan? Mushaf Al-Quran, kitab-kitab ilmu syar'i dan lain sebagainya. Kalau dari definisi yang dibawakan oleh Syekh Majid, berarti tidak harus dalam konteks ibadah. Bisa saja dibangun laboratorium untuk ilmu biologi atau ilmu fisika. Apakah itu disebut wakaf? Disebut wakaf. Karena dia termasuk dalam perkara yang jaiz. Ya, dalam perkara yang boleh dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Syarat yang kedua dikatakan, ayyakuna wakaf itu, kata beliau, dilakukan ala aslin maujud, atas asal yang ada dan cabang yang tidak putus. Ya, wakaf itu atas asal yang ada, asal yang ada dan cabang yang tidak putus. Coba kita lihat penjelasan dari Syekh Majid Al-Hamawi terkait dengan kalimat ini. Dikatakan di sini, yang dimaksud dengan wakaf atas asal yang ada, maksudnya adalah mu'ayyan kabnihi, yaitu orangnya yang diserahkan wakaf itu mu'ayyan, atau yang diberikan wakaf itu mu'ayyan. Mu'ayyan itu tertentu, kabnihi, contohnya anaknya. Saya wakafkan tanah ini untuk anak saya, anak-anak saya yang jumlahnya sekian misalnya. Au ghairu muayyanin, atau kadang wakaf itu tidak muayyan. Contohnya lil fuqara, saya wakafkan tanah ini untuk orang-orang fakir misalnya. Ya, itu boleh. Wa yushtaratu fil muayyan qabuluhu aqbal ijab au bulugul khabar. Dan kalau wakaf itu kepada muayyan, kepada orang yang tertentu, dipersyaratkan setelah diucapkan kata wakaf itu harus ada ijab. Jadi ada ijab, ada qabul, au bulugul khabar, atau setelah berita sampai bahwa barang itu diwakafkan atau tanah itu diwakafkan, maka harus ada ijab dan qabul. Ya, artinya antara yang mewakafkan dengan orang yang apa, mendapatkan wakaf. Lalu dikatakan di sini, syarat yang ketiga, wa an la yakuna fi mahzurin, dan wakaf itu tidak boleh dalam perkara yang dilarang. Di sini Syekh Majid mencontohkan yang dilarang, maksudnya dalam hal yang haram. Tidak boleh wakaf dalam hal yang haram, ka imaratil kanais. Contohnya seorang muslim tidak mewakafkan tanahnya untuk pembangunan tempat ibadah untuk Nasrani atau untuk agama yang lain, tidak. Ya, tidak diperbolehkan. Itu tidak disebut dengan wakaf dalam Islam. Ya. an la yakuna fi mahzurin. Wakaf tidak boleh atas sesuatu yang muharram, ya, sesuatu yang diharamkan, itu tidak boleh. Kemudian dikatakan di sini wa huwa, yang namanya syarat, yang namanya wakaf, ala adalah atas apa-apa yang disyaratkan oleh orang yang berwakaf. Ya, jadi wakaf itu berjalan sesuai yang disyaratkan oleh orang yang mewakafkan sesuatu. Min taqdimin au ta'khirin. Baik itu takdim atau takhir. Takdim yang menyegerakan, takhir mundur. Disebut oleh Syekh Majid di sini, misalnya seorang berkata, waqaftu ala auladi bisyartin an yuqaddam al-awra' minhum. Aku wakafkan ini untuk anak-anakku dengan syarat, ya, yang buta di antara mereka didahulukan, diprioritaskan. Jadi boleh ada syarat, selama syarat itu bukan syarat yang haram. Ya, au ta'khir ataupun mengakhirkan, ya. Au taswiyatin. Taswiyah artinya, ya, saya wakafkan tanah ini untuk anak-anak saya semua. Ini tidak masalah. Au tafdilin atau tafdil. Tafdil ini dikatakan, tentunya tafdil artinya yang satu lebih dari yang lain. Saya wakafkan tanah ini dengan rincian, laki-laki mendapatkan dua bagian dari perempuan, misalnya anak-anaknya. Ya, karena nanti wakaf banyak jenis. Tentunya tidak disebut di dalam kitab ini, ya. Disebut dalam kitab Mutawwalat, kitab-kitab yang luas itu banyak sekali apa namanya jenis-jenis wakaf yang dijelaskan oleh para ulama. Adapun yang kita bahas hari ini, dia sifatnya umum saja terkait dengan permasalahan wakaf. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita memasuki pasal yang baru yang berjudul Faslun fil hibah. Pasal tentang hibah. Hibah pun saya rasa sudah sering kita dengar, ya. Sebagaimana wakaf sering kita dengar, hibah pun sering kita dengar. Ya, sering kita mendengar ini adalah hibah dari Kementerian Sosial. Ini adalah hibah dari BUMN. Berupa apa? Berupa peralatan misalnya, peralatan olahraga atau seragam atau peralatan pertanian. Hibah, diberikan hibah kepada si A, si B, si C dan yang lainnya. Dikatakan di sini hibah, kata Syekh Majid Al-Hamawi, adalah tamlikun bila iwadin. Tamlik. Hibah itu adalah tamlik. Memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa ada bayaran. Saya hibahkan handphone ini, hibah. Pemberian tanpa ada ganti. Kalau ada ganti namanya jual beli. Kalau ada ganti namanya jual beli. Wa tashmalu al-hibah as-sadaqah. Dan mencakup kata hibah adalah as-sadaqah. Yaitu tamlikun lihtiyaj au li thawabin akhirah. Memberikan sesuatu karena adanya kebutuhan atau karena berharap pahala di akhirat. Adapun hadiah, tamlikul lil muttahib ikraman lahu wa tawaddudan. Jadi kalau hadiah, kita menguasakan satu barang untuk orang lain alias memberikannya atas dasar memuliakan dan kasih sayang. Jadi bedanya hibah dengan hadiah, kalau hadiah ada sisi apa namanya wud, ada sisi kasih sayang. Ada sisi kasih sayang dan memuliakan. Kalau sedekah lebih kepada adanya kebutuhan orang yang kita berikan sedekah atau adanya harapan mendapatkan pahala akhirat. Adanya harapan mendapatkan pahala akhirat, ya. Di sini dikatakan hibah adalah tamliku bila iwad. Kita memberikan sesuatu tanpa ada ganti. Hibah. wa tashmal al-hibah, dan hibah ini mencakup sedekah dan hadiah. Bedanya kalau sedekah, kata beliau, tamlikun lil ihtiyaj, kita memberikan sesuatu kepada orang lain karena dia membutuhkan, au li thawabi akhirah, atau karena mengharapkan pahala di akhirat. Adapun hadiah adalah tamliku, memberikan sesuatu kepada orang yang diberikan hadiah, ikraman lahu wa tawaddudan, sebagai bentuk memuliakan dan kasih sayang. Sebagai bentuk memuliakan dan kasih sayang. Walabudda fi sihhatil hibah min ijabin wa qabulin. Dan agar sah hibahnya harus ada ijab dan qabul. Bi khilafil hadiyah was sadaqah. Tapi berbeda dengan hadiah dan sadaqah. Fayakfi fiha al-i'ta'u minal malik. Kalau hadiah dan sedekah ya cukup diberi saja, selesai. Ya. Tapi kalau hibah tidak. Hibah harus ada apa? Ijab dan qabul. Tapi kalau hadiah dan sedekah cukup diberikan saja tanpa ada ijab dan qabul. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Qadi Abi Syuja' berkata, wa kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuhu. Setiap segala sesuatu yang boleh dijual, maka boleh pula dihibahkan. Itu kaidahnya. Setiap segala sesuatu yang boleh dijual, maka boleh dihibahkan. Ya. Wala talzamul hibatu illa bil qabdi. Dan hibah ini tidak menjadi sesuatu yang lazim, artinya tidak bisa dibatalkan, kecuali kalau sudah terjadi transaksinya. Artinya sudah digenggam oleh yang dihibahkan. Ya, oleh orang yang sudah diberikan kepada al-mauhublah. Ya, jadi kalau hibah barangnya sudah diserahkan, ya sudah jadi lazim. Ya lazim, artinya tidak bisa dibatalkan. Berdasarkan riwayat Imam Ahmad Al-Hakim, ya, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadiahkan sesuatu kepada Najasyi. Lalu Rasulullah berkata kepada Ummu Salamah, aku memperkirakan sepertinya Najasyi sudah meninggal, kata Nabi. Dan aku berprasangka sepertinya hadiahnya akan dikembalikan karena Najasyi sudah meninggal. Dan apabila nanti barang itu dikembalikan, maka itu untukmu wahai Ummu Salamah. Ya, maka itu untukmu wahai Ummu Salamah. Artinya selama hibah itu belum sampai kepada orang yang kepadanya kita menghibahkan sesuatu, maka belum lazim. Kapan menjadi lazim? Kalau sudah dipegang. Itu menjadi lazim. Karena ada hadis yang mencela orang yang memberikan sesuatu lalu mengambil lagi, seperti orang yang menelan kembali apa muntah yang dia keluarkan. Tapi kalau belum dipegang oleh orang yang ingin kita berikan hibah, maka dia belum lazim. Berdasarkan hadis tadi, Rasul memberi hadiah kepada Najasyi. Kata Rasul, wahai Ummu Salamah, sepertinya Najasyi sudah meninggal. Kalau nanti hadiah ini ditolak, dikembalikan, maka itu untukmu. Artinya sebelum dipegang, maka dia belum lazim. Wa idza qabadha al-mauhubu lahu lam yakun lil wahib an yarji'a fiha. Dan kalau barang ya mauhub, barang yang kita hibahkan itu sudah diterima, maka kita tidak boleh mengambil barang tersebut. Ya, berdasarkan hadis ya yang sahih dikatakan al-aidu fi hibatihi kal-aid fi qai'ihi. Orang yang menarik kembali hibahnya itu seperti orang yang menelan kembali muntahnya. Nah, itu tercela, tidak pantas. Ya, seorang muslim dia sudah menghibahkan sesuatu, kemudian dia mengambilnya lagi, illa ayyakuna walidan. Kecuali kalau yang memberi adalah ayah kepada anak. bapak kepada anak, maka boleh diambil lagi. Berdasarkan hadis, ya, riwayat Ashabus Sunan, ya, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Rasulullah berkata, la yahillu li rajulin an yu'tiya atiyah. Tidak halal bagi seorang laki-laki dia memberikan sesuatu. Au yahibahibatan, atau dia memberikan hibah. Kemudian dia mengambil barang tersebut, illa kecuali seorang ayah atas apa yang dia berikan kepada anak-anaknya. Itu boleh diambil lagi. Ya, boleh diambil, diambil lagi. Wa idza a'mara syai'an aw arqabahu kana lil mu'mari aw lil murqabi wa li warasatihi min ba'dihi. Apa ini? Apabila a'mara syai'an, apabila seseorang memberikan sesuatu dikaitkan dengan umur. Di sini Syekh Majid berkata yang dimaksud dengan a'mara syai'an, seseorang berkata, a'mar tuka dari, ai ja'al tuha laka umrok. Seorang berkata, ini rumah aku hibahkan untukmu selama kamu hidup. Ya. Jadi hibahnya tidak total. Ini pokoknya selama kamu masih hidup, pakai saja ini. Ya. Idza a'mara syai'an, apabila seseorang memberikan sesuatu dikaitkan dengan umur, au arqabahu, atau dia melakukan raqba itu apa, taraqub, saling menunggu. Apa itu saling menunggu? Dikatakan di sini seorang berkata, arqabtuka hadhihi dar, maksudnya ja'altuha laka rukba, aku jadikan ini untukmu rukba. Apa itu rukba? Fa in mitta qabli adat ilayya. Maksudnya adalah kalau kamu meninggal duluan, barang itu kembali kepadaku. Wa in muttu qablaka istaqarrat laka. Tapi kalau aku meninggal duluan, barang itu milikmu. Jelas ya? Itu namanya apa? Rukba dalam fikih. Ya, arqabtuka hadhihi dar. Arqabtuka hadhihi dar. Aku rukbakan, dalam bahasa Arab rukba. Apa itu rukba? Yaitu kalau engkau meninggal duluan, barang itu kembali kepadaku. Tetapi kalau aku meninggal duluan, maka itu tetap milikmu. Ya. Warukba minar rukub. Fakullu minhuma yarqabu mautil akhar. Jadi kata rukba berasal dari kata yarqub, yang artinya saling menunggu. Yang memberikan nunggu kematian yang diberikan juga nunggu kematian yang memberikan. Ini kaitan dengan permasalahan hibah yang disampaikan oleh Al-Qadi Abi Suja. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Islamic Grand Village menghadirkan konsep hunian islami terpadu, menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah, pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank, dan bebas sita. InsyaAllah akan berada di kawasan terpadu, Masjid Jami, sarana pendidikan, commercial area, dan saat ini pun sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang, dekat dengan rumah sakit, pasar, sekolah Islam, serta berbagai fasilitas komersil lainnya. Dapatkan sekarang juga capital gain, kenaikan harga, investment yield, potensi sewa, likuiditas aset properti sangat mudah untuk dijual kembali. Syarat aplikasi mudah, tanpa BI checking, tanpa denda dan sita, sistem syariah tanpa kena penalti, ACC developer 99%. Booking sekarang juga sebelum kehabisan. Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab

Dan Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Sepertinya ada penelepon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan hamba Allah di Jawa Tengah. Baik, silahkan Ibu. Ini Ustaz pertanyaannya. Ya, kan kemarin waktu anak saya masuk kuliah, kebetulan pas ada musibah pandemi corona ini ya, Ustaz. Nah, akhirnya suami saya kan tidak bekerja. Sampai bulan itu tidak bekerja sama sekali. Dan sampai menjadi sekarang tidak buat biaya sehari-hari, Ustaz. Akhirnya suami saya itu meminjam di bank, Ustaz, buat biaya anak-anak saya kuliah. Gimana ya, Ustaz? Pinjamnya di bank konvensional, Ustaz. Jadi tidak ada pekerjaan karena terpaksa harus meminjam ke bank konvensional. Iya. Itu gimana ya, Ustaz? Baik, Ibu. Itu saja, Ibu. Baik. Allah alam bisawab ya. Hendaknya kita semua mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk ibu kelapangan, jalan keluar, lalu kesabaran, dan hendaknya masing-masing kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mencari jalan keluar dari perkara-perkara yang dimubahkan atau diperbolehkan. Allah alam bisawab ya, sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama, meminjam uang ke bank konvensional atau bank riba tentunya adalah sesuatu yang terlarang, sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Dalil-dalil tentang haramnya riba tentunya sudah kita ketahui bersama. Ya, sudah kita ketahui bersama. Dan juga dari sisi apa namanya realita, ketika kita tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, lalu meminjam ke bank riba, sebenarnya kita hanya membuat masalah yang baru. Ya, hanya membuat masalah yang baru. Yang tadinya masalah kita hanya masalah dunia, sekarang bertambah masalahnya menjadi masalah akhirat. Ada dunia, ada akhirat. Karena tidak ada uang itu masalah dunia. Dan melakukan transaksi riba itu kaitan dengan akhirat, kaitan dengan syariat, dengan agama. Oleh karenanya jangan sampai kita merugi dua kali. Merugi yang pertama karena kita tidak memiliki harta. Ditambah lagi kita celaka dikarenakan apa yang kita lakukan. Jadi menurut saya, wallahu alam bisawab, ya bagaimanapun kondisinya, hendaknya kita berusaha untuk mencari jalan dari hal-hal yang sifatnya mubah, diperbolehkan oleh agama. Dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh syariat. Dan kita selalu yakin bahwa setelah kesulitan pasti ada kelapangan. Dalam hadis dikatakan, man taraka syai'an lillah awwadallahu lahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah gantikan untuknya dengan sesuatu yang lebih baik. Maka hendaknya ya secepatnya ibu harus lepas dari transaksi tersebut ya. Karena itu adalah perkara yang haram, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita pun mengingatkan kepada kaum muslimin, hendaknya berta'awun alal birri wa taqwa. Hendaknya tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa. Ya. Unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang zalim ataupun yang terzalimi. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau menolong orang yang terzalimi kami paham. Lalu bagaimana kami menolong saudara kami yang zalim? Hentikan kezalimannya. Ya, hentikan kezalimannya. Jauhkan dia dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu pun dalam hadis dikatakan, Barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan lapangkan kesulitannya kelak dia di akhirat. Maka hendaknya kita selalu berta'awun, berusaha tolong-menolong, ya, membantu sesama kita, ya, untuk mudah-mudahan dengan itu saudara kita terjauh dari transaksi-transaksi yang haram. Ya, mudah-mudahan Allah berikan ibu kelapangan. Ada WA, ada pesan dari Aisyah Ummu Sa'ad di Bandung. Persis di belakang rumah saya dulu ada jalan kecil wakaf dari orang tua tetangga. Sudah meninggal, tiba-tiba jalan ditutup karena ikut dijual oleh keluarga yang punya tanah. Jalan jadi buntu dan persis di belakang rumah saya seperti jadi halaman rumah dan kadang dipakai aktivitas menanam pohon dan lain-lain. Bagaimana hukumnya? Jadi ada tanah, ya, yang diwakafkan oleh orang tua tetangga untuk jalan. Kemudian rumah itu dijual, maka setelah rumah itu dijual, maka jalan itu pun ikut ikut masuk ke dalam transaksi tersebut. Allah alam bisawab, ya, kalau sesuatu yang sudah diwakafkan tentunya tidak bisa dijual, ya. Kecuali kalau dijual untuk dipindahkan ke tempat yang lain. Itu ada pembahasannya dalam pendapat para ulama, ya, memindahkan wakaf. Tapi kalau yang sudah jelas-jelas diwakafkan untuk kemaslahatan orang banyak, kemudian dikuasai lagi, diambil lagi, tentunya Allah alam bisawab, ini dilarang, ya, tidak boleh. Kalau memang sudah diwakafkan, ya, sudah diwakafkan, ya, jadi ya hukum asalnya ya tidak dibenarkan, ya. Lalu boleh tidak kita pakai itu, ya? Kalau yang bukan hak kita jangan dipakai, yang bukan hak kita jangan dipakai, tidak boleh kita gunakan untuk menanam atau apa, karena bukan tanah kita, itu ada pemiliknya, ya, atau sudah diwakafkan untuk kebutuhan orang banyak, maka ya kita tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Allah alam bissawab. Bolehkah kalau anda mewakafkan Al-Quran di masjid yang di situ tidak ditegakkan sunnah? Lalu kalau wakaf Al-Quran, apa ada ijab kabulnya juga? Allah alam bissawab, ya, tidak masalah, ya, kita wakaf di masjid yang umum, masjid kaum muslimin secara umum, nggak ada masalah, ya, karena mereka kaum muslimin memiliki hak dari kita. Ya, jadi kalau kita ingin mewakafkan Quran sejumlah eksemplar dari Quran, kita wakafkan di masjid yang umum, masjid kaum muslimin yang tidak ada ditegakkan di sana sunnah-sunnah Nabi. Selama mereka adalah masjid kaum muslimin, masjid orang-orang Islam, ya mudah-mudahan dengan bapak dan ibu berwakaf ke masjid itu jadi menjadi pintu kita berdakwah, kita mengajak mereka mengenal sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apakah boleh saya langsung taruh saja, misalnya tanpa saya ucapkan, nggak ada masalah, langsung taruh saja, taruh di masjid, ya, lalu ditulis wakaf misalnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah alam bissawab. Baik, kita kembali ke penelpon. Ya, ini saya mau bertanya. Dari siapa, di mana, Pak? Dengan ID Kalsel. Baik, silahkan, Pak. Kan saya dulu kan, ini kan, gimana ya? Dulu kan, tanah ini kan sudah dibeli mama, dan tanah itu sudah lama sekali. Terus sekarang ada masalah, katanya dulu di tanah mama itu ada jalan. Terus gimana kita hukumnya, Pak? Di tanah itu ada apa, Pak? Katanya dulunya sudah ada jalan, katanya itu sudah bertahun-tahun tapi nggak ada masalah, tapi sekarang tiba-tiba ada yang ngeklaim itu jalan. Ada yang mengklaim bahwa itu jalan. Ada bekas jalan tapi tertutup, tapi itu sudah berpuluh-puluh tahun dulu nggak ada jalan, setengah tahun orang. Baik. Artinya tanah itu bapak dapatkan dari orang tua. Lalu ada yang mengklaim bahwa itu adalah sudah milik umum, jadi jalan. Enggak, dulu di perbatasan itu ada jalan katanya seperti itu. Tapi hanya sekarang baru muncul itu ngeklaim, tapi nggak mulai dulu-dulu. Baik. Itu gimana waktu itu? Apakah ada buktinya? Bukti tertulis? Nggak ada, cuma saksi tetangga. Tapi tetangga itu cuma satu orang aja yang menyaksikan, yang lain nggak tahu juga. Baik, baik. Allah alam bisawab, ya hukum asalnya itu milik Bapak. Hukum asalnya itu milik Bapak. Sampai mereka bisa mendatangkan bukti bahwa itu memang jalan, jalan umum. Baik. Barakallah. Jadi hukum asalnya ya kalau memang tanah itu dihibahkan oleh orang tua, berpuluh-puluh tahun tidak ada masalah, tiba-tiba ada yang mengatakan, mengklaim itu adalah jalan, ya tentunya kita tidak mungkin menyia-nyiakan hak orang lain. Ya al-aslu baqa'u makana ala makan. Hukum asalnya tetapnya hukum yang lampau seperti sedia kala. Sampai adanya dalil yang kuat yang menunjukkan bahwa ada kesalahan di dalam apa namanya? Di dalam batas-batas tanah itu misalnya. Tetapi kalau tidak ada bukti, hanya katanya, tentunya kita tidak membatalkan hukum asal bahwa itu tanah milik Bapak. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nisa, ada orang yang titip barang namun telah sekian lama orang yang titip barang tak kunjung datang dan saya tak tahu anak sanak saudara. Apakah barang titipan ini dapat digunakan atau harus diwakafkan jika barang itu barang berharga seperti emas? Allah alam bisawab ya. Kalau memang kita dititipkan ya hukum asalnya itu adalah barang yang sifatnya amanah. Ya. Kalaupun kita ingin menggunakannya, maka kita terkena yang namanya doman. Doman atau jaminan. Kalau sewaktu-waktu dia datang, maka kita harus siap mengembalikan barang tersebut. Artinya dipakai, kalau sudah 10 tahun misalnya, maka barang itu ya sudah dipakai saja, tetapi dengan syarat ya ketika nanti pemiliknya datang ya Allah alam bisawab, maka harus diserahkan dalam bentuk ketika dia menitipkan barang. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Abu Yusuf di Tegal, kami 5 bersaudara dan masing-masing kami sudah diberi bagian dari orang tua. Dan masih tersisa satu tanah. Pesan orang tua, kalau saya meninggal tanah ini dijual dan disedekahkan atas nama saya. Bagaimana status yang benar dengan tanah? Wallahu alam bisawab ya. Tinggal dilihat. Apakah tanah itu melebihi sepertiga dari hak waris, ahli waris atau tidak? Ya, karena ada hadis namanya hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Di mana beliau meminta izin kepada Nabi untuk menyedekahkan seluruh hartanya, maka Nabi melarangnya. Lalu Sa'ad berkata menyedekahkan setengahnya, maka Nabi melarangnya. Lalu Sa'ad meminta izin menyedekahkan sepertiga, maka Nabi berkata ya sudah persedekahkan saja sepertiga, wasulusu katsir, tapi sepertiga itu banyak. Ya. Oleh karenanya kalau ada wasiat atas harta peninggalan yang mana wasiat itu lebih dari sepertiga itu tidak boleh ya, kecuali kalau nanti ahli waris misalnya ridho ya, ahli waris ridho. Tapi hukum asalnya kata Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, seandainya engkau meninggalkan anakmu dalam kondisi berkecukupan itu jauh lebih baik daripada engkau membiarkan mereka kesusahan berkeliling-keliling meminta-minta kepada manusia. Allah alam bisawab. Pertanyaan kelima, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Berapakah ukuran harta yang boleh dihibahkan? Waktu menghibahkan, apakah harus menunggu yang punya harta meninggal? Nah, kalau dikaitkan dengan meninggal itu namanya wasiat, dan wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan. Kalau dikaitkan dengan kematian itu namanya wasiat, dan wasiat sebagaimana kita sampaikan tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan. Allah alam bisawab. Ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ibu. Begini Ustaz. Saya terwakaf Tapi melalui berwakaf di tempat, misalkan ke pesantren kemana-mana. Tapi niat saya untuk ayah, ibu, dan suami almarhum. Baik, Ibu. Tapi tidak saya sebutkan di sana itu. Apakah sampai itu kepada mereka itu, Ustaz? Baik. Niat hati saya, karena harus saya katakan bagaimana mengatakan kepada orang itu. Kan dikirim, kan? Baik. Jadi niat sampai saya untuk ayah, ibu, dan suami saya, almarhum suami saya. Baik, Ibu. Nah, itu ya. Terima kasih, Ustaz. Baik, Ibu. Allah alam bissawab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah alam bissawab ya. Imam Nawawi yang mengatakan bahwa para ulama ijma' sahnya sedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Sahnya sedekah atas nama orang yang sudah meninggal diperbolehkan. Bahkan ada hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, apa sedekah yang paling baik?" Maka beliau berkata, "Alirilah air." Ya, atau galilah sumur. Ya, galilah sumur. Ya Rasulullah, ibuku meninggal dan belum berwasiat tentang hartanya. Bolehkah aku bersedekah atas nama ibuku? Boleh. Apa sedekah yang paling bagus? Galilah sumur atau alirkanlah air, artinya irigasi dan lain sebagainya. Maka tidak masalah, Ibu. Silakan Ibu berwakaf atas nama Allahu yarham orang tua atau suami dan lain sebagainya, itu diperbolehkan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Allah alam bissawab. Pertanyaan keenam, bagaimana tempat yang diwakafkan untuk pembangunan masjid ada pohon kelapa, bolehkah buahnya makan atau dijual, uangnya dimasukkan ke kas masjid dari Ibu Sara? Iya, kalau memang pohon kelapa itu bagian dari yang diwakafkan, maka dijual lalu hasilnya dikembalikan ke masjid untuk keperluan masjid. Allah alam bissawab. Sudah habis sepertinya pertanyaannya atau masih ada? Satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Kalimantan Barat, apakah ada zakat dengan nisab perak? Ada. Ya, dan berapa gram untuk nisab perak? Itu sudah pernah kita bahas ya, kaitan dengan permasalahan zakat. Itu sudah pernah kita bahas di pertemuan yang lalu. Itu ada di bab zakat. Dikatakan di sini zakat ini ya, wa fi zakati dzahabi wal fiddah, zakat emas dan perak. Adapun nisab emas dikatakan isruna misqalan atau setara dengan 80 gram. 80 gram. Ya, maka di sana ada rubul usyur, ada seperempat. Ya. Seperempat, 2,5% ya. Wa nisabul waraqi, adapun nisab dari perak adalah mi'ata dirhamin, 200 dirham. Di sini dikatakan kalau sekarang setara dengan 560 gram. 560 gram. Itu sudah kita bahas. Saat saya kesulitan keuangan beberapa bulan yang lalu, saya ingin menjual emas saya. Tapi berhubung PSBB, maka saya tidak tahu toko emas yang buka dan juga masa pandemi. Jadi saya was-was untuk pergi ke pasar. Akhirnya terpaksa emas tersebut saya gadaikan di pegadaian karena keperluan waktu itu sangat mendesak. Kalau seperti bagaimana Pak Ustadz? Jadi saya benar-benar terpaksa melakukannya karena situasi dari Ummu Fadilah di Depok. Allah alam bissawab ya. Kalau memang kita tahu di dalamnya ada transaksi riba, ya, maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera menyelesaikan transaksi riba tersebut dan kita tidak mengulanginya. Ya, kita tidak mengulanginya. Bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, ya. Masalah nanti apakah darurat yang ibu hadapi sudah dianggap benar, sudah dianggap darurat atau tidak, ya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kita hanya bisa mengatakan kalau memang ibu terlanjur melakukan transaksi itu dan ibu tahu itu ada unsur riba di dalamnya, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan mengulangi transaksi yang tidak dibenarkan oleh syariat. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kesembilan, saya seorang pensiunan ASN yang menerima gaji lewat bank konvensional melalui rekening dan dengan ATM yang tiap bulannya dengan biaya administrasi 3.000, biaya tersebut termasuk riba atau tidak? Saya rasa tidak. Artinya kan itu cuman semacam wasilah, uangnya ditransfer lewat bank konvensional lalu kita tarik, lalu uang kita diambil 3.000 sebagai administrasi, tidak masalah. Saya ingin mentransfer uang misalnya, lalu saya gunakan bank konvensional untuk transfer karena harus lewat bank konvensional, lalu dia mengambil upah dari saya 5.000 dari jasa mengirim uang, apakah boleh? Oh, wallam bisof, yang saya baca dari penjelasan para ulama tidak masalah. Yang tidak boleh itu melakukan transaksi riba. Walaupun kalau masih ada bank syariah, ya ngapain kita ke bank konvensional. Allah alam bisawab. Saya rasa cukup di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Yang benar semua datang dari Allah. Yang salah datang dari saya sebagai manusia. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.